بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Pada majelis kita yang pertama, kita telah mendengarkan bersama satu poin dari pedoman menyelamatkan diri kita semua dari fitnah yang terjadi. Pedoman syariah berkenaan dengan fitnah yang datang dan terjadi yang mendatangi seorang muslim. Poin yang pertama tadi adalah dengan berlemah lembut menjaga diri, menahan diri terhadap fitnah yang datang. Dan secara khusus, karena ini banyak, atau ini yang banyak terjadi, berkenaan dengan khilaf, perselisihan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula melanjutkan poin yang pertama, yakni hendaknya bersabar. Dan tentunya bersabar sangat erat hubungannya dengan menahan diri di mana seorang yang bersabar bukan berarti dia menginginkan atau dia membiarkan fitnah itu berjalan begitu saja. Dia bersabar dikarenakan dia belum mendapatkan jalan keluar. Dia bersabar dikarenakan dia belum mendapatkan bimbingan yang tepat, yang sahih dalam masalah ini. Sehingga dia bukan seorang yang sembrono, membabi buta, atau dia bukan orang yang ngawur di dalam bertindak. Ini tentunya pedoman yang paling penting berkenaan dengan fitnah yang datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagai permisalan, keadaan yang didapati oleh kaum muslimin pada hari ini, di mana mereka melihat di beberapa negeri atau belahan negeri didapatkan di sana keributan, kekacauan, tindakan anarki, tindakan pemberontakan, demo, dan yang selainnya. Ini fitnah. Fitnatul asr. Fitnah yang terjadi di zaman ini. Tentunya melihat keadaan seperti ini, dengan pedoman yang telah kita dengarkan tadi, dia mempraktekannya. Secara khusus dalam masalah ini, karena bersangkutan dengan arad, kehormatan, yang masalah kehormatan ini diharamkan oleh Allah untuk dijatuhkan. Bersangkutan dengan darah, jiwa, yang juga diharamkan oleh Allah untuk jiwa dihilangkan, darah ditumpahkan, juga bersangkutan dengan mal. Semuanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karenanya dia betul-betul menjalani apa yang datang dari keterangan tadi untuk menjaga dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Orang-orang yang berada di sekelilingnya dan seterusnya. Sungguh kalau kita lihat fitnah yang terjadi, semuanya dilandasi dengan hawa nafsu. Semuanya dilandasi dengan keinginan untuk menjatuhkan martabat, menjatuhkan kehormatan, dan bermuda-muda dalam masalah menjatuhkan jiwa atau menghilangkan jiwa. Kita lihat mereka ahlul ilmi, kita melihat mereka para ulama. Bagaimana mereka para ulama? Apakah mereka tidak berbicara? Atau kita melihat bagaimana Al-Quran, As-Sunnah membimbing dalam masalah yang seperti ini? Dengan pemahaman yang betul, dengan pemahaman yang dibimbing oleh mereka para ulama, Rabbani, bukan ulama usu, ulama yang jelek, yang menginginkan semata-mata kekacauan yang terjadi di tengah umat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau seandainya mereka bisa menahan diri, mereka bisa bersabar, niscaya fitnah itu tidak bakal terjadi. Inti dari masalah sebetulnya mereka merongrong, mereka menginginkan menurunkan kepemimpinan yang sah di satu negeri. Padahal menurunkan, merongrong adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh seorang muslim terhadap pimpinannya, terhadap pemerintahnya. Bahkan Rasulullah sudah mewanti-wanti agar kita ati wasma, agar kita, kata beliau, mendengarkan, mematuhi dalam perkara yang ma'ruf tentunya, wasbir, dan bersabar dengan jor, dengan kejahatan, keboliman mereka. Wa in daraba dhahraka, walaupun mereka sampai berbuat aniaya kepada diri kita semuanya dengan memberikan sanksi ataupun ikhab, yang tidak pada tempatnya. Demikian ini landasan berkenaan dengan masalah fitnah. Atau poin yang pertama, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian faedah yang berikut, pedoman yang berikutnya, yakni pedoman yang kedua, bahwasanya apabila nampak fitnah dan terjadi perubahan keadaan, maka tidak boleh seseorang berhukum terhadap sesuatu atau menghukumi pada satu perkara karena berlandaskan atau didasarkan penggambaran yang tidak sempurna. Ini diambil dari kaidah yang agung dalam syariat, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap satu permasalahan itu hasil dari penggambaran terhadap masalah tersebut. Kalau seorang mendapatkan permasalahan dengan tidak sempurna, lantas dia mempertanyakan permasalahan ini, maka yang akan datang dari jawaban pun tidak sempurna, karena yang menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga dalam banyak kasus, banyak fitnah yang terjadi itu disebabkan karena gambaran yang tidak sempurna. Kami mengingat dulu berkenaan kejadian di Maluku ketika tercetusnya laskar jihad yang diberangkatkan ke Maluku pada waktu itu. Kami diminta oleh beberapa ikhwah di Indonesia atau asatid untuk menanyakan berkenaan dengan hukum berjihad di negeri Maluku. Dan pada waktu itu ikhwah di negeri Yaman, para penuntut ilmu mengumpulkan data yang disampaikan dan dikhabarkan oleh ikhwah. Untuk kami pertanyakan kepada guru kami yang mulia Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Wa subhanallah, kita mudah masuk ke beliau, ke sisi beliau untuk mempertanyakan masalah ini. Namun kami ingat apa yang beliau katakan dengan nasihat sebagai seorang bapak kepada para anak-anaknya, para penuntut ilmu yang belajar di sisinya berkenaan dengan perkara negerinya, yang perkara ini bukan perkara sepele, bersangkutan dengan jiwa, bersangkutan dengan darah, bersangkutan dengan harta, kehormatan. Maka kata beliau, saya tidak ingin mengatakan sesuatu sampai data yang ada terkumpulkan semua, karena saya khawatir ketika saya berbicara lantas kalian melakukannya dan mengerjakan apa yang datang dari pembicaraan saya dengan fatwa yang datang dari saya, ternyata salah dan kalian sama akibatnya seperti apa yang menimpa oleh saudara-saudara kalian seperti di Aljazair misalnya, kata beliau. Yani akhirnya bukan jihad tapi huru-hara. Qat an-nufus al-muharramah, pembunuhan jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya, kata beliau. Demikian. Wah, juga pernah kami tanyakan melalui ittisal, hubungan lewat pertelepon, kami dari Damaj berhubungan dengan Syekh yang mulia pada waktu itu, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi di Jizan, berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di Indonesia ini, khususnya tidak perbuatan yang semena-mena terhadap kaum muslimin di Ambon pada waktu itu, berkenaan dengan jihad dan seterusnya. Sama beliau mengatakan, bahwa perkataan yang diinginkan di sini, kalau menginginkan satu hukum, perlu dengan gambaran yang apa? Yang rinci, yang sempurna, yang benar, bukan semata-mata qila wal qal. Maka kata beliau, ketika beliau bertanya, Syekh Ahmad Najmi bertanya, saya khawatir ini dari qila wal qal. Akhirnya kita menghubungi beliau karena beliau memberikan jawaban pada waktu itu lewat fax. Kita menghubungi beliau kembali dan kita menekankan bahwa ini bukan qil wal qal. Baru kemudian beliau, inilah yang diinginkan. Dua alim yang kita dengarkan tadi, yang saya dengarkan dengan telinga saya sendiri, menunjukkan kepada kita bahwa menghukumi sesuatu itu tidak sepele, apalagi bersangkutan dengan masalah fitnah. Yang fitnah ini membawa arad kehormatan, membawa kepada pembunuhan satu jiwa yang diharamkan, atau tumpahnya darah, hilangnya jiwa. Ini perkaranya bukan perkara yang sepele. Perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga di sini tentunya dilarang bagi kita untuk berkata dan berkata tanpa dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan ilmu, pengetahuan, atau data yang akurat. Data yang akurat. Apa itu data yang akurat? Data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari sisi keilmuan. Kalau itu bersangkutan dengan masalah ilmiah. Ataupun dari sisi pengkhabaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman-Nya. Peringatan bagi kita semua bahwa kita jangan sekedar mencomot berita, mencomot kabar, dikatakan begini, dikatakan begitu, tanpa keterangan yang pasti. Juga melihat siapa yang membawa berita tersebut. Jangankan yang membawa berita ini orang fasik yang kabarnya tidak bisa diterima, orang yang tidak fasik sekalipun, wajib baginya, orang yang tidak fasik ini, orang yang baik, wajib baginya untuk menahan semua berita kalau memang itu mengandung suatu hal yang memudaratkan, mengandung suatu hal yang mendatangkan mafsadat, walaupun ada sisi maslahah, wajib menahan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Mu'ad. Ketika Rasulullah mengatakan mahakullah alal ibad, mahakul ibad alallah. Lantas Rasulullah menjawab dengan jawaban yang membuat semua kaum mukminin jadi gembira kalau itu didengarkan. Tidak menyekutukannya, kita masuk ke dalam mana? Ke dalam surga. Jadi ketika hamba tidak menyekutukan Allah, Allah menjadikan apa? Surga. Mendengarkan hal ini, Mu'adz ibn Jabal mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, ini kabar gembira, ya busyrah. Sungguh sangat menggembirakan, membahagiakan. Apakah tidak aku lebih baik mengkhabarkan kabar ini kepada manusia? Apa kabar yang perlu disampaikan kepada manusia? Yakni mereka akan masuk, mereka dijanjikan masuk surga kalau sampai mereka tidak menyekutukan Allah. Kata Rasulullah, lah, jangan. Idzan fayattakilu. Kalau sampai engkau mengkhabarkan, mereka nanti akan semata-mata bersandar kepada sifat tawakal saja, tidak beramal. Semata-mata mereka tidak menyekutukan Allah, sudah kan kita akan masuk surga, tidak perlu beramal. Ini yang dikhawatirkan. Ada maslahat. Maslahatnya apa? Khabar masuk surga. Ada mafsadatnya. Apa mafsadatnya? Mereka tidak beramal. Ketika adanya mafsadah, Rasulullah melarang siapa? Mu'ad. Rasulullah melarang Mu'ad. Subhanallah, khabar surga dilarang oleh Rasulullah. Khabar yang besar, karena adanya mafsadah yang besar pula. Tidak semua kabar kita harus sampaikan. Tidak semua berita harus kita sampaikan. Kafa bil mar'i kadhiba iyuhaditha bimas na'am kafa bil mar'i kadhiba iyuhaditha kulla bima sami'a. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia mengkhabarkan semua apa yang dia dengarkan. Tidak ada yang tersimpan, semuanya dikhabarkan. Atau cukup orang dikatakan bersalah kalau semua kabar dia sampaikan. Karena di sana ada kabar yang tidak boleh disampaikan. Jadi dianggap seorang itu bersalah kalau semua apa yang dia dapatkan dia sampaikan. Bukan ilmu. Sampai pun mungkin ilmu kalau ada di sana seorang yang belum mampu untuk mendengarkan penerangan ini, jangan disampaikan. Ini kabar yang pada kabar ini ada sisi menjatuhkan kehormatan, sisi bisa masalah nanti sampai kepada pertumpahan darah, penghalalan harta yang ini dijaga oleh Islam. Dijaga oleh Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi dituntut bagi kita tidak asal berkata dan tidak asal menyampaikan. Terlebih lagi yang disampaikan ini masih kilawal walqal, bukan data yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi data yang sangat dan sangat rentan sisi kedustaannya, sisi kebenarannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Oleh karena itu kita semuanya dengan banyak masalah-masalah, jangan asal sekedar menggambarkan. Jangan asal sekedar menggambarkan, tapi perlu dengan amanah kita mengumpulkan. Lantas kita mengumpulkan masalah, tentunya mengumpulkan masalah ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran kita mau merubah kemungkaran, bukan semata-mata mencari tujuan yang lain. Mengumpulkan masalah yang kita lihat ini mungkar atau kita lihat ini tidak benar, dengan baik, dengan teliti, dengan sempurna, lantas dipertanyakan. Lantas dipertanyakan kepada mereka yang berhak untuk menjawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena dengan landasan seperti ini seorang tidak akan berjalan apa? Tidak akan berjalan ngawur, tidak akan berjalan naam serampangan. Banyaknya terjadi permasalahan kita tadi telah mendengarkan karena salah dalam menggambarkan. Dan juga banyaknya terjadi permasalahan salah dalam menggambarkan dan ada tujuan yang lain. Apa itu? Yang ingin dikatakan masya Allah dia dekat dengan para ulama terkadang. Dia berhubungan dengan ulama fulan, ulama alan. Atau ingin dikatakan dia paling dekat dengan alim fulan, alim alan. Ada sisi-sisi yang lain lagi. Tapi di luar permasalahan itu, satu permasalahan tadi sudah cukup. Bahwa seorang kalau ingin mendapatkan jawaban yang benar, yang sempurna, permasalahan harus dikumpulkan dengan sempurna, semata-mata nushan. Nushan. Karena menginginkan nasihat. Lillahi walil rasul wali a'immatil muslimina wali amatihim, bukan karena adanya unsur-unsur yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga perlu untuk kita catat pedoman ini. Al-hukmu ala syai far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu perkara itu hasil dari penggambaran perkara tersebut, yang tentunya dengan hubungannya dari keterangan kita tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini juga dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Berikutnya, Pedoman yang ketiga, lazim bagi seorang muslim untuk bersikap insaf dan adil. Lazim bagi seorang muslim untuk bersikap insaf dan adil, yakni insaf bahasa kita, bahasa Indonesia. Semua paham apa itu insaf. Adil juga bahasa kita, bahasa Indonesia. Semua paham apa itu adil. Perkara ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berkata, adillah dalam perkataan. Walaupun ini berkenaan dengan dzal qurba. Berkenaan dengan karib kerabat kita yang paling terdekat. Kita harus adil. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan. Allah memerintahkan agar kita apa? Adil. Yakni adil itu ibarat suatu yang lurus, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak berat sebelah. Adil. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an ta'dilu." I'dilu 'ala alla ta'dilu. 'Ala alla ta'dilu i'dilu. Huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencian kamu terhadap satu kaum, terhadap keberadaan satu kaum, sampai membuatmu tidak melakukan perbuatan adil, sampai membuatmu tidak adil dalam masalah ini, berbuat adillah. Karena yang demikian itu lebih dekat daripada ketakwaan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adil dan insaf bukan kaidah yang dipegangi oleh mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Tapi adil dan insaf adalah pedoman yang dipegangi oleh ahlus sunnah. Adapun adil dan insaf di sisi ahlul ahwa bukan adil. Zulm wa jurum. Kezaliman dan kejahatan yang ada di sisi mereka, yang mereka bungkus dan kemas dengan kalimat apa? Insaf dan adil. Bukan itu. Sebagaimana mereka sururiyun, hisbiyun, adil insaf yang mereka seru-serukan, ikhwaniyun, itu adalah zulm wal jurm, yakni kezaliman dan kejahatan. Itu bukan adil. Tapi insaf wal adil yang diinginkan di sini, apa yang diketahui yang ada di sisi ahlus sunnah dengan berkenan dengan ayat, yakni dia tidak semata-mata semena-mena berbuat zalim, tidak semena-mena miring sebelah karena ini berkenaan dengan orang terdekat dia atau golongan dia atau suku dia dan seterusnya. Bukan. Tapi sampai kepada musuh sekalipun, sampai kepada musuh sekalipun dia berbuat adil. Di mana dia tidak asal menukilkan kedustaan dengan musuhnya ataupun dengan siapa yang dia benci, dia tidak senangi, atau mungkin lawan dari orang yang dia berselisih dengannya. Ingat, kita dituntut untuk berbuat adil. Rasulullah mengancam karib kerabatnya sampai kepada Fatimah, bahwa kalau Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka akan dipotong apa? Tangannya. Ini perbuatan apa? Adil. Perbuatan adil. Beliau tidak peduli ini sampai kepada anaknya. Ini pula yang dijalankan oleh para a'immatul hadis. Ali ibn Abdullah al-Madini, imam dari min a'immati ahli sunnah, dikenal dia atau dikenal beliau sebagai a'immatu jarh wa ta'dil di zamannya. Pembicaraannya terhadap para perawi, para periwayat hadis, sangat dijadikan sandaran oleh para imam-imam yang datang setelahnya. Demikian di zamannya. Dan beliau adil dalam menghukum. Karena adilnya, bapaknya juga adalah perawi hadis, tapi bapaknya rawi yang dhaif. Maka dengan jantan, dengan adil, dia mengatakan bapaknya dhaif fil hadis. Ini bapaknya. Dia tidak membela, dia mengatakan apa adanya. Diikuti oleh para imam yang lain dan seterusnya. Contohnya dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil, insaf. Tidak asal menuduh. Tidak asal bersu'udzon. Tidak asal mengambil sisi kelaziman-kelaziman, tapi betul-betul melihat permasalahan dengan benar. Ini salah, ini benar, atau ini benar, ini salah. Siapapun dia. Sehingga dengan demikian dia tidak terjatuh ke dalam fitnah. Dia tidak terjatuh di dalam fitnah yang membuat dia tersesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insaf, adil, ini mesti ada pada setiap muslim, secara khusus sunni, salafi, terlebih lagi berkenaan dengan saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah satu waktu beliau ditanyakan tentang perkara orang Yafe. Satu negeri di Yaman namanya negeri Yafe, atau satu provinsi atau satu daerah namanya Yafe. Ditanyakan kepada beliau tentang satu orang dari negeri Yafe. Beliau juga gak kenal siapa Fulan, siapa Alan, tapi ditanyakan kepada beliau, ya Syekh, bagaimana dengan si Fulan? Kata beliau, si Fulan ini dari mana? Dari Yafe, ya Syekh. Tayyib. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya semuanya waktu itu di majelis masalahnya. Di mana orang-orang Yafi? Mana orang-orang Yafi? Semuanya diharapkan berdiri atau diwakil. Maka bangkitlah orang Yafi. Tanyakan oleh beliau, apa benar orang ini seperti ini? Subhanallah, dalam keadaan beliau tidak mengetahui ini orang siapa, dan yang dilaporkan ini berkenaan dengan orang ini melakukan apa-apa yang berhadapan dengan dakwah ahli sunnah atau merusakkan dakwah ahli sunnah. Bayangkan, berhadapan dengan dakwah ahli sunnah atau ingin merusakkan dakwah ahli sunnah. Beliau tidak lantas mengatakan, oh fulan memang dasar orang yang harus ditinggalkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Enggak, beliau tidak punya data. Berkata sesuatu harus punya data. Tanya orang Yafi, bagaimana orang Yafi? Kata orang Yafi, naam, kita tidak ada yang mengetahui, ya Syekh. Kata Syekh, kalau orang Yafi juga tidak tahu, kita mau hukumnya apa? Subhanallah, adil beliau. Kalau kita mungkin dengar ini menghancurkan dakwah ahli sunnah, luar biasa ini. Naam, ingin mengganyang dakwah ahli sunnah. Kita ahli sunnah, memang dasar wala semuanya keluar. Lah, kita harus menahan diri ya. Harus jelas dulu duduk perkaranya. Ini terhadap orang yang kita tidak kenal atau mungkin musuh. Lah bagaimana kalau dia adalah musuh, maksudnya bukan orang kafir, tapi orang yang menginginkan hancurnya kebaikan. Nah bagaimana kalau dia adalah ikhwah kita sendiri? Saudara kita sendiri, kita kenal dia ingin jalan di jalan yang benar. Kita kenal dia bahwa orang yang kalau dinasihati mau rujuk. Kita kenal dia adalah orang yang selalu terbuka ketika diajak berpandangan atau ketika diajak menyelesaikan masalah yang terjadi dengannya dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang tentunya kita lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk adil terhadapnya. Lebih utama lagi kita untuk punya sikap insaf terhadapnya. Demikian. Ini kalau hubungannya dengan khilaf. Tentunya kalau hubungannya dengan Allah, keadaan-keadaan yang sekarang kita dapatkan atau fitnah apa saja, kita juga mesti adil. Jangan kita terbawa dengan ghirah yang tidak pada tempatnya. Ghirah yang tidak pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga belum apa-apa saudaranya sudah dihukum ya, Pak. Hizbi ini, hizbi ini, mubtadi. Subhanallah. Dalam satu masalah yang masih belum jelas datanya, belum jelas naam bagaimana akuratnya berita data, kita menghukumi hizbi. Kita menghukumi apa? Menghukumi dengan hukuman yang tidak tepat, yang saudara kita pun tidak ada sifat-sifat seperti itu padanya. Apa itu hizbi ya ikhwah? Apa itu hizbi? Ada satu faedah. Apa itu hizbi? Kami baru datang ke negeri Yaman dan diundang. Biasanya seperti itu, orang baru diundang oleh Syekh Tafadhol. Di rumah makan siang. Baru datang di negeri Yaman. Kita anak-anak baru diundang sih. Ada tamu dari pedusunan Badui. Orang-orang Arab pedusunan. Dia bertanya, ya Syekh, demikian ini hisbi wala, masya Allah pertanyaannya, padahal ini Badui. Syekh bilang, ya bunai, as'aluk, katanya. Wahyana aku, saya tanya dulu kamu jangan bicara panjang lebar, ini hisbi wala. Kata Syekh, saya tanya kamu satu soal saja. Mal farq sunni wa hisbi. Apa perbedaan sunni dengan hisbi? Gelagapan dia menjawab. Baru dia sudah menghukumi hisbi wala semua. Tanya sunni dengan hisbi, gelagapan dia menjawabnya. Nah, kata beliau, sunni itu yang walaknya karena Allah dan baroknya karena Allah. Walaknya karena Allah dan baroknya karena Allah. Cinta mencintai karena Allah, juga benci berpisah karena apa? Karena Allah. Adapun kalau hizbi, cintanya tergantung sesuatu. Juga baroknya tergantung dengan sesuatu, bukan karena Allah. Makna dari kalimat beliau ini, jangan mudah mengucapkan apa? Hizbi. Sedikit-sedikit hizbi. Lah, kalau semuanya orang hizbi, kamu aja yang selamat. Terlebih lagi kalimat hizbi ini tidak pas diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang mau menjalankan sunni, mas. Apa sunnah, masya Allah, mau menegakkan sunnah, mau membela sunnah, menjalankannya. Orang yang bisa diajak untuk ngomong dalam masalah-masalah. Orang yang cinta dengan ulama sunnah, a'immatus sunnah, dan seterusnya. Kaif jadi hizbi? Berkata atau bersikap harus punya sifat adil dan insaf. Jangan karena kita benci, kita jadi zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang ketiga. Yang berikutnya, kita ambil dengan cepat, waktu kita tidak menuntuti. Naam. Berikutnya, pedoman yang keempat, apa yang ditunjukkan oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, dalam surah Ali Imran ayat yang 103. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraku. Dan janganlah kalian berpecah belah. Nabi SAW juga menjelaskan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Berpegang teguhlah dengan jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersatu di atas al-haq, perkara yang diperintahkan. Berjalan bersama, bergandeng tangan, bersaf adalah perkara yang diperintahkan di atas al-haq tentunya. Dan perkara yang dilarang adalah berpecah belah. Kenapa dilarang? Karena sifat berpecah belah ini bukan sifatnya kaum muslimin. Bukan sifat. Berpecah belah ini adalah sifatnya orang-orang kafir, musyrikin, munafikin. Bukan sifatnya kaum mukminin. Sifat mereka adalah persatuan di atas al-haq, karena mereka faham jamaah itu adalah rahbah, wal furqa itu adalah adab. Dengan berjamaah bersatu di atas al-haq mendapatkan rahmah. Yadullah ma'al jamaah, yadullahi na'am ma'al jamaah. Orang yang bersatu pasti mendapatkan rahmah, orang yang berpecah belah pasti mendapatkan azab. Tidak usah jauh-jauh di akhir mendapatkan azab. Di dunia aja kalau dia sudah berpecah, dia sudah merasakan bagaimana suntuknya, bagaimana hatinya ini tidak tenang, bagaimana hatinya ini selalu dalam keadaan gelisah dengan perpecahan. Beda halnya kalau orang bersatu di atas al-haq. Kita lihat bagaimana orang yang berjalan bersatu di atas al-haq bersama-sama, tenang satu dengan yang lainnya, na'am saling cinta mencintai. Wallahu ta'ala a'lam bistawab. Dan cukuplah bahwa bersatu di atas al-haq itu adalah perkara yang diperintahkan dan mesti dijalani. Kita lihat para sahabat tabi'in, a'immatul huda ba'dah, setelahnya au ba'dahum, kita lihat mereka, apakah mereka dalam keadaan berpecah? Mereka satu dengan yang lain, saling cinta mencintai, walaupun tidak satu tempat, walaupun lain negeri, bahkan mungkin dikatakan satu di kutub sana dan satu di kutub sini, di benua yang berbeda, di belahan bumi yang berbeda, tapi karena bersatu di atas al-haq mereka saling cinta mencintai. Yakni pedoman bersatu dalam al-haq dan dilarang berpecah belah dalam menghadapi fitnah ini, tentunya secara khusus berkenaan dengan khilaf yang terjadi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan mudah kita terkecoh dan jangan mudah kita tertipu oleh bisikannya iblis, seruan perpecahan. Karena iblis tidak bisa lagi menggoda kita ketika kita beribadah. Ya mungkin datang, tapi untuk menarik kita dari beribadah kepada Allah itu berat bagi iblis. Untuk menarik sepenuhnya agar kita tidak beribadah itu berat bagi iblis. Tapi ada jalan yang lain untuk menjatuhkan kita ke dalam jurang. Apa itu? Bitahish. Yakni dengan memecah belah. Dan iblis punya tentara, para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Iblis memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa memisahkan dari dua orang yang bersatu. Bahkan tidak hanya jinnya, bangsa manusianya juga pengikut iblis. Dari orang-orang kafir Yahudi, demikian pula bersemangat untuk memecah belah apa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Perlu kita ingat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup, berapa kali usaha upaya Yahudi untuk memecah belah kaum muslimin? Berulang kali. Salah satu usaha yang ma'ruf dan masyhur, diketahui di dalam tarikh, upaya memecahkan antara Al-Khawd dan Khazraj, dua kabilah dari negeri Madinah yang mereka ini dipersatukan, dipersaudarakan oleh Allah dengan nama Al-Ansar. Dengan nama apa? Al-Ansar. Di zaman jahiliyah, Aus dan Khazraj apa? Tempuran. Dalam permasalahannya sepele. Tempuran, perang ratusan tahun. Datang Islam mempersatukan mereka. Nikmat ikhwah, nikmat iman, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi Yahudi, Yahudi ini juga berada di Madinah dan tahu Aus dan Khazraj. Tahu Aus dan Khazraj la akhwat, diharapkan tidak taklim juga. Kami mengharapkan para akhwat tidak taklim juga sendiri. Jadi Aus dan Khazraj perang. Dan Yahudi tahu karena Yahudi tinggal di Madinah. Tapi Yahudi bukan Ansar. Maka Yahudi ini berusaha untuk memprovokasi antara Aus dan Khazraj agar perang kembali. Diingatkan kasusnya sampai mereka perang beratus tahun tersebut agar supaya berpisah. Wah ya subhanallah, hampir saja terjadi. Tapi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Kemudian Rasul kembali mengingatkan mereka dengan nikmat ukhuwah, nikmat iman, nikmat Islam. Ini usahanya siapa? Yahudi. Dan jangan kita katakan sekarang Yahudi tidak punya usaha untuk itu. Punya. Dan jangan kita katakan mereka tidak punya nyali. Sangat punya nyali. Para ulama mengatakan kelompok-kelompok sempalan Islam yang ada pada hari ini dan sebelumnya itu tidak, walaupun Allah mengatakan dengan lisan Rasulnya bahwa umat ini pasti terpecah belah dengan apa? 73 golongan tersebut. Tapi jangan kita kira bahwasanya, jangan kita kira bahwasanya Yahudi tidak punya andil. Ada andil besarnya Yahudi. Maka kelompok-kelompok hizbiyah, kalau ini hizbiyah nemenan, bukan asal nuduh hizbiyah ya, kelompok ahlul ahwa yang ada pada hari ini, itu buatannya Yahudi. Itu buatannya. Ini menurut pandangan mereka para ulama. Apa tujuannya? Untuk memecah belah. Untuk memecah belah. Tidakkah kita lihat dengan terang-terangan bagaimana Inggris membuat Ahmadiyah? Apa tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin dan seterusnya? Kalau kita nengok merunut kembali sejarah Ahmadiyah di India, karena munculnya di India. Waktu itu India masih bergabung dengan apa? Pakistan. Untuk memecah belah kaum muslimin dan seterusnya, perpecahan yang terjadi wara'ahum, di belakang mereka yang berpecah ini Yahudi, orang-orang kafir. Siapa mereka itu? Tentara-tentara para setan, tentara-tentara iblis, setan dari kalangan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kalau kita sudah tahu ini bukan dari Islam, Islam tidak memerintahkan berpecah, maka wajib bagi kita untuk menjaga sufuf kaum muslimin, sufufnya ahli sunnah, agar tidak berpisah, agar tidak berselisih satu dengan yang lainnya. Menjaganya ibadah, wa taqarruban ilallah, menjaganya semuanya dalam rangkaian beribadah dan bertaqarrub kepada Allah. Yang aneh, yang lucu, ada orang menginginkan perpecahan, dia menyangka ini agama. Saya melakukan ini karena saya menganggap ini agama Allah. Subhanallah, perpecahan disangkanya agama. Kebiani perpecahan disangka agama. Tidak demikian. Agama ini mengajarkan kita untuk bersatu di atas al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan melarang kita untuk berpecah belah. Satu keterangan yang amat baik dalam masalah ini berkenaan apa yang terjadi antara Ibnu Mas'ud dan Utsman. Ini sering disampaikan oleh para ulama kita, atsar yang sahih berkenaan Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan salatnya Rasulullah itu, salatnya Rasulullah di Mina itu 2 rakaat. Tidak 4 rakaat. Sementara pada waktu itu Utsman Ibnu Affan, khalifahnya kaum mukminin setelah terbunuhnya siapa? Umar. Yang terangkat siapa? Utsman. Utsman memimpin manusia. Utsman melihat sholat di Mina 4 rakaat. Ibnu Mas'ud telah berfatwa dan sudah menyandarkan bahwasanya ini dari Rasulullah, tidak pernah didapati Rasulullah sholat di Mina berapa? 4 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah kan orang Madinah. Ke Mina apa? Safar. Maka wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ibnu Mas'ud telah berfatwa menyatakan yang dia ketahui dari Rasulullah, tapi ternyata kemudian Utsman menyolati manusia 4 rakaat dan Abdullah Ibnu Mas'ud salat di belakang siapa? Utsman. 4 rakaat. Orang mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kau katakan Rasulullah salat 2 rakaat. Kenapa nih kau sekarang salat di belakang Utsman 4 rakaat? Demikian. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilaf syarrun. Perselisihan itu adalah jelek. Perselisihan itu jelek. Yang namanya perselisihan itu jelek. Beliau sholat di belakang Utsman, bukan beliau tidak tahu bahwa 2 rakaat, dan bukan beliau tidak mengerti ini yang benar 2 rakaat, tapi beliau melihat kalau beliau menyelisih Utsman, ini merupakan kejelekan di mana akan memunculkan apa? Mafsada yang besar. Utsman dalam waktu itu diikuti oleh manusia sebagai pimpinan. Demikian. Perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud menunjukkan kepada kita apakah baik itu perselisihan. Ini saja yang seperti ini modelnya. Seperti ini modelnya Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Khilaf syar. Lah bagaimana dengan keberadaan kita yang selalu berselisih? Yang tidak seperti ini modelnya. Bahkan perselisihan yang dibangun di sisi kita, permasalahan sepele, permasalahan individu, pribadi-pribadi, permasalahan egois kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagi kita semua, atau lazim bagi kita semuanya untuk menjaga saf-safnya kaum mukminin, untuk menjaganya di atas persatuan. Ya mungkin kita mengkotak-kotak Sekarang kita berada di Sukabumi. Wajib bagi ikhwasa naam kita ikhwas salafin sunni salafi ahlus sunnah wal jamaah di sini kota Sukabumi untuk menjaga saf. Ingat, bukan kamu tidak berdosa dan bukan kamu tidak naam tidak mendapatkan apa-apa ketika kamu memecah saf atau ketika kamu berpecah menyelisihi saudara-saudaramu, berdosa. Dosa. Larangan di sini aslu fin nahyi haramun. Hukum asal larangan di sini haram. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu membuat mafsada yang luar biasa ketika kamu berpecah, tambah lagi dosa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu tentunya yang lebih besar dan seterusnya. Kita petak-petak, pertama kecil, seterusnya seterus. Wajib bagi kita untuk menjaga. Jangan kita sebagai orang yang sering dan sering dan sering menginginkan perpecahan. Merobek-robek saf. Mengkoyak-koyak persatuan. Dosanya di hadapan Allah besar. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Apalagi dengan PD dia berjalan sendiri. Ada memang di antara manusia seperti itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tanya kamu dengan siapa? Saya independen. Masya Allah. Kayak partai politik aja dia independen ini. Nah, kita disuruh bersatu dengan jamaah. Loh, ada kelompok independen. Merasa Masya Allah tenang dia. Al-wahid ma'asyaitan akrab. Seorang dengan syaitan itu sangat dekat. Isnin fa'aktar aba'at. Dua orang yang berjamaah dan lebih, syaitannya lebih jauh. Paham? Sendirian lebih berbahaya. Orang yang banyak lebih selamat. Atau orang yang berjamaah, jamaah ini dua ke atas. Jamaah itu dua ke atas. Ini bukan bahasa Arab. Mufrad musannam jamak. Ini bahasa syar'i. Jamaah itu dua ke atas jamaah. Dua, tiga, empat itu setannya jauh, tapi sendirian itu setannya sangat dekat. Coba kamu jalan sendirian. Nah, bencong, banci, semua pengamen pasti ganggu kamu, cuil dana. Tapi kalau kamu jalan sama-sama, yang ini meleot, yang ini meleot, karena kamu jalan, itu gambaran akalnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ini bimbingan atau poin yang penting pula, pedoman syariat dari nas, dari kitabullah, untuk menghindari fitnah dan hubungannya dengan masyarakat kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin. Kita bersama mereka. Kita bersama mereka. Kita tidak keluar dari mereka. Kita bersama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jangan kita menyempal sendiri. Keluar dari kepemimpinannya kaum muslimin. Keluar dari kaum muslimin. Sebagaimana khawarij. Sebagaimana orang-orang yang tidak senang dengan persatuan kaum muslimin, dengan pemerintahnya, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berikutnya, pedoman yang kelima, bahwasanya berbagai macam bendera yang ditegakkan di dalam fitnah, baik itu bersangkutan dengan negara dengan negara, ataupun mungkin antara duat dengan duat, mesti bagi seorang muslim untuk selalu mempertimbangkannya dengan timbangan yang syar'i, mesti mempertimbangkannya dengan timbangan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dia terbawa. Tentunya kepada sikap fanatik, kepada sikap sukuisme, golongan dan seterusnya, harus menimbangnya dengan pertimbangan syar'i. Kenapa demikian? Karena yang namanya keluar dari timbangan syar'i itu zalim. Itu zalim. Kita disuruh untuk rujuk kepada kitab dan sunnah. Wa in ikhtalaftum fi syai'in. Kita disuruh untuk kembali ke mana? Kepada kitab was sunnah. Kepada kitab, kepada Allah dan rasulnya. Farudduhu ila Allah war rasul. Nah, kembalikan kepada kitab Al-Qur'an was sunnah. Jangan dikembalikan kepada yang lainnya. Timbangan kita adalah timbangan yang syar'i. Allah saja subhanahu wa ta'ala di hari kemudian sebagai hakim, Allah tidak berbuat semena-mena, Allah tidak berbuat zalim. Yang seandainya Allah menginginkan untuk mengadab hambanya, Allah tidak disalahkan. Kenapa? Dia yang menciptakan. Tapi Allah sebagai pencipta tidak zalim, tidak berbuat semena-mena terhadap hambanya. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dengan firman-Nya, wa tad'ul mawazin al-qist aqista. Baik, wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan nantinya dengan timbangan yang adil pada hari kiamat, dan tidak akan dizalimi satu jiwa pun. Tidak akan dizalimi satu jiwa pun. Tapi apa? Akan dihukumi dengan adil. Dihukumi dengan adil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita mesti melihat, faham fatin. Apa itu fatin? Betul-betul jeli. Jangan menghadapi fitnah dengan kebodohan dan sikap yang ngawur. Fatin. Cuma berkhususkan dengan kaidah ini atau berkhususkan dengan pedoman ini, yakni di sini tentunya sangat erat hubungannya dengan siapa? Dengan mereka para na'am, para ulama, para duat yang melihat sesuatu permasalahan dengan jeli. Adapun para penuntut ilmu, atau adapun mereka awamun nas, sekedar dia menginginkan kebaikan, dia tidak mempertimbangkannya, tapi dia menyerahkan urusan ini kepada siapa? Kepada yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang bisa memecahkan permasalahan tersebut bukan kepada sembarangan pihak, sehingga ketika diberikan kepada ahlinya, tentunya akan datang arahan dan bimbingan dari mereka, karena mereka para ulama. Innama yakhsallahu min ibadihil ulama, hanyalah mereka para ulama yang dikatakan oleh Allah orang yang paling takut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita bukan memberikan kepada pemikir fulan, pemikir alan yang tidak mengerti agama Allah. Kita bukan memberikan kepada yang dikatakan para cendikia, yang tidak mengetahui agama Allah dengan mendalam, yang tidak punya rasa takut dan khawatir kepada Allah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita menghukumi dengan timbangan syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kaidah yang berikutnya ataupun poin berikutnya, berkenaan dengan fitnah. Apabila di sana fitnah tersebut berhadapan dengan perkara penghalalan yang haram, atau di sana berhadapan dengan apa yang membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka perkaranya di sini perlu dirinci, tidak semuanya dilihat dengan sekilas, karena berkaitan nantinya dengan terjatuhnya di dalam kekufuran atau tidak. Namanya masalah menghalalkannya yang haram. Dan demikianlah fitnah apabila datang dan terkhususkan berhadapan dengan permasalahan ini, membuat orang-orang bingung dan orang-orang kabur. Apakah ini perbuatan haram ini membawa kepada kekufuran atau enggak, ataukah sekedar dia melakukannya karena terpaksa dan seterusnya dan seterusnya. Karena subhanallah, di sana ada orang yang memutrakan. Ya, kita ambil contoh-contoh asr, contoh apa yang kita dapati di zaman ini, di mana mereka mengkafirkan hukam kaum muslimin karena mereka hukam kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin katanya tidak berhukum dengan hukum apa? Hukum Allah. Semata-mata itu mereka mengkafirkan. Kita perlu melihat dengan rinci duduk permasalahannya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak asal mengatakan ini kafir. Hukum kafir bukan hukum yang mudah. Dan tentunya juga permasalahan ini kembalinya kepada siapa? Kepada mereka para ulama. Lihat subhanallah, banyak pedoman dan sudah kita sebutkan tadi satu, dua, dan mungkin yang sebelumnya, semuanya dikembalikan kepada mereka ulama. Artinya seorang muslim dalam fitnah bukan sembrono, bukan gegabah, berhati-hati, menjaga diri. Lihat alimnya, lihat ulamanya, apa pandangannya mereka dengan permasalahan ini. Kalau itu adalah permasalahan agama, mereka bukan orang yang tidur. Mereka bukan orang yang tidur, tidak mengerti bagaimana realita keberadaan umat. Bukan. Tapi mereka orang yang melek, sadar dengan keberadaan umat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena banyak di sana mereka mendengung-dengungkan bahwa para ulama-una tidak paham apa? Tidak paham realita kaum muslimin. Tidak paham keadaan kaum muslimin. Lantas kemana para ulama ini kalau tidak paham dengan realita kaum muslimin? Apa yang mereka katakan ini dusta. Karena para ulama kita paling paham realita kaum muslimin, mengerti, sangat mendalam pengetahuannya terhadap keberadaannya kaum muslimin. Adapun mereka belum berkata, adapun mereka belum berbicara, adapun mereka belum berfatwa, itu tentunya karena pertimbangan-pertimbangan, bukan karena diri mereka, tapi apa yang akan datang dari fatwa ini berhadapan dengan kaum muslimin itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan juga sebagaimana telah kita lewati pedoman yang pertama, untuk tidak apa? Terburu-buru untuk mengumpulkan data yang lebih akurat. Seperti itu para ulama. Dan kalau ada para ulama yang berbicara dan sudah memberikan fatwa dalam masalah ini misalnya, itu karena sudah terkumpulkan data. Tentunya di sini diinginkan alim, alim rabbani tadi. Sudah terkumpulkan data, sudah masuk kepadanya masalah-masalah yang banyak, dan sudah tergambar di sisinya penggambaran yang benar, keluar fatwa. Jangan kita katakan alim ini terlalu apa? Terlalu terburu-buru. Kita sok hakim sekarang. Kita sok hakim, sok bijaksana. Kita katakan para ulama kita terlalu terburu-buru dengan fatwanya. Ketika mereka belum berfatwa, kita mencoba menghukumi mereka, apa kita katakan ini tidak tahu realitanya. Subhanallah, para ulama disamakan dengan keadaanmu. Tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mereka para ulama selalu yatabassar, memandang bagaimana hal ikhwal ummah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di sini sebetulnya masih ada pedoman yang lainnya, namun karena telah mendekati waktu asar, kita cukupkan keterangan yang ada, yang kita harapkan keterangan-keterangan yang sedikit ini memberikan faedah yang banyak, memberikan bimbingan kepada kita semua berkenaan dengan fitnah yang demikian dahsyat dengan berbagai ragam corak jenisnya, sementara kita dalam keadaan belum bersiap menghadapi dan belum bersiap bersiap menghadapi dan belum siap didatangi oleh fitnah, maka jalan keluar yang paling baik kita melihat keterangan mereka ahlul ilmi sebagaimana yang telah kita dengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sana sebetulnya banyak keterangan-keterangan yang bermanfaat kalau kita mau baca lafaz per lafaz daripada keterangan beliau hafizahullahu ta'ala. Namun sebagaimana dikatakan, waktu kita tidak cukup, kita hanya mengambil poin-poin, meringkas dan memberikan takribul fahm, pendekatan pemahaman dengan apa yang beliau sampaikan berkenaan dengan waqi, kenyataan yang kita hadapi, yang kita hadapi sekarang ini berkenaan dengan keberadaan umat ini ataupun keberadaan dakwah yang hak ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi kita untuk mengetahui dari perkara-perkara yang lainnya, sehingga kita dibebaskan dan dijauhkan dari segala macam fitnah yang terjadi, baik yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira ini yang kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau di sana kami menambah dengan beberapa keterangan, dan saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang salah yang keluar dari lisan kami. Itu semuanya dari kami pribadi, dari kurangnya ilmu kami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada waktu? Sampaikan apa yang mau sampaikan nanti mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.